لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون Khani bidina azakumullah, di ayat yang ke-25 dan setelahnya dari surah Al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kitab yang diturunkannya beserta segala pendukungnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, laqad arsalna rusulana bil bayyinat, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bayyinat, keterangan, hujjah-hujjah, keterangan yang jelas tentang kebenaran, tentang petunjuk. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, dan kami turunkan bersama dengan para rasul-rasul itu Alkitab. Kitab, hukum-hukum dan syariat-syariat. Liyakuman nas, walmizan, walmizan, demikian juga kami turunkan mizan, timbangan, agar supaya mereka bermuamalah dengan adil. Liyakuman nasu bil qista, supaya orang berlaku, bermuamalah antara satu dengan yang lainnya secara adil, karena kapan tidak adil akan membuat kegaduhan, kericuhan. Baik. Oleh karena itu jual beli ini dibangun di atas taib ar-ridha antara bim minkum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saling meridai antara satu dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Tidak ada yang dipaksa, apakah itu penjual atau pembeli. Maka dengan adil, dengan jujur mereka bermuamalah. Barakallahu, tidak ada tipuan, tidak ada pemalsuan, tidak ada dusta. Barakallahu. Karena kapan pedagang, penjual yang biasa disebut dengan tujar, tujar, ketika mereka tidak berlaku adil dalam tijarahnya, maka mereka jadi fujar, orang-orang fajir, orang-orang yang curang. Maka muamalah secara keseluruhan, bukan cuma sekedar dijual beli saja, semua muamalah, sewa menyewa, kontrak, barakallahu fikum, muamalah apapun hendaknya dibangun di atas al-qist. Barakallahu fikum. Oleh karena itu para ulama kita mengartikan wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini bukan hanya untuk para pedagang, tapi semua orang-orang yang melakukan muamalah harus berlaku adil. Apakah itu tukang? Tukang yang sudah disewa tenaganya, keahliannya oleh seseorang, kerja mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore atau jam 5 sore sesuai dengan kesepakatan. Barakallahu fikum. Jangan jam 8 baru datang, setengah 9 baru mulai kerja. Mesti datang lebih awal, jam 8 sudah mulai kerja. Para pegawai juga demikian. Tapi harus tetap berada di tempat untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Jangan datang terlambat, pulang lebih awal. Baik. Atau melalaikan tugas-tugasnya. Ada tugasnya tapi dilalaikan, tidak dilaksanakan. Atau memanfaatkan kebutuhan masyarakat. Baik. Untuk mencari keuntungan pribadi. Masyarakat mengurus, dia tidak layani, dia biarkan saja. Nanti ketika orang-orang mau memberi uang lebih, baru mereka dengan cepatnya mengurus urusannya. Padahal dia sudah digaji oleh pemerintah. Barakallahu alaikum. La hawla wala quwata illa billah. Jadi mizan di sini, timbangan, keadilan. Barakallahu fikum. Ini bukan hanya berlaku pada para pedagang, tapi semua orang yang bermuamalah. Oleh karena itu pemberian-pemberian yang didapatkan oleh para pegawai, para pejabat yang telah digaji oleh pemerintah, pemberian-pemberian itu haram hukumnya. Barakallahu fikum. Pemberian-pemberian yang biasa dinamakan di zaman sekarang ini gratifikasi. Pemberian-pemberian. Tapi seperti pengawas mungkin atau penilik. Barakallahu fikum. Turun ke sekolah-sekolah menilai dan memperingatkan ketika ada kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan yang bakal dilaporkan nanti ke atasan bahwa sekolah ini demikian, demikian, demikian, keadaannya demikian, demikian. Baik. Maka penilik ini atau pengawas ini diberikan uang mungkin sehingga dia melaporkan yang baik-baik saja kepada atasan bahwa sekolah ini demikian, demikian. Padahal tidak demikian. Dilaporkan bagus-bagusnya, jelek-jeleknya tidak, kekurangan-kekurangannya tidak. Sehingga apa? Pengaruh buruk berikutnya. Pemerintah di tingkat atas masih menganggap, oh baik-baik saja berarti di bawah itu. Tidak ada kekurangan, tidak ada sesuatu yang perlu dibenahi, diperbaiki. Akhirnya dia terlantarkan. Akhirnya pendidikan semakin apa? Semakin jelek dan jelek. Semestinya dilaporkan, oh ini. Dan para pengawas ini, penilik ini tidak boleh menerima pemberian-pemberian itu. Pemberian itu haram hukumnya. Barakallahu fikum. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang untuk mengambil zakat dari kalangan kaum muslimin, Maka dia pun berangkat dan mengumpulkan zakat itu. Dan dia diberi hadiah-hadiah. Betul, orang memberikannya hadiah-hadiah. Kata Rasul, kata dia setelah dia sampaikan ke Rasulullah, "Hadza lakum wa hadhihi uhdiya ilayya." Ini zakat yang aku kumpulkan, dan ini adalah hadiah-hadiah yang diberikan kepadaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah mengingatkan bahwa itu keliru. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa dia tidak pahala jalasa fi baiti abihi wa ummihi fayantadziru hal ta'ti hadiyatuhu amla? Kenapa dia tidak tinggal saja di rumah bapaknya atau ibunya, kemudian dia menunggu apakah datang hadiahnya atau tidak? Dia diberi hadiah karena kedudukannya. Sementara dia sudah digaji oleh pemerintah. Maka pemberian-pemberian seperti ini tidaklah diperbolehkan untuk dia terima. Kalau dia diberikan, diserahkan semuanya ke pemerintah. Barakallahu fikum. Dan hendaknya dia menolak. Barakallahu fikum. Tidak. Baik. Walaupun orang yang memberikan itu dengan tulus hati memberikan, tetap tidak diperbolehkan. Masya Allah. Kita kembali wal mizan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquma an-nas bil qist." Baik. "Wa anzalna al-hadid fihi ba'sun shadid," dan kami turunkan besi. Baik. Diturunkan bagaimana maksudnya diturunkan? Diturunkan dari tempat yang tinggi. Karena pertambangan itu ya kebanyakannya dan paling bagusnya diambil dari tempat yang tinggi. Emas kah? Barakallahu fikum. Tambang-tambang. Baik. Banyaknya di daerah ketinggian, di atas gunung. Makanya dikatakan wa anzalna, kami turunkan. Barakallahu fikum. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid. Pada besi itu ada kekuatan yang luar biasa. Wa manafi'u lin-nas, kekuatan untuk berperang. Barakallahu fikum. Untuk jadikan tameng. Wa manafi', dan kemanfaatan untuk kehidupan keseharian manusia. Jadikan pisau dan peralatan-peralatan dapur lainnya. Demikian juga pacul, skop untuk peralatan-peralatan pertanian, peralatan-peralatan pertukangan dari besi. Barakallahu fikum. Ini nikmah minallahi subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, nikmah minallahi subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Wa manafi'u lin-nas, kemanfaatan untuk manusia. Dipakai untuk berperang, dipakai untuk memudahkan dalam kehidupan kita ini. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa gerangan di antara manusia-manusia ini yang menolong Allah dan Rasulnya. Baik. Akan Allah ketahui siapa yang menolong dan siapa yang tidak menolong. Dan bahkan siapa yang menghalangi kebenaran ini. Karena barakallahu fikum, penyokong kebenaran akan terus ada, sementara penyokong kebatilan juga menyertainya. Sehingga pergulatan itu, peperangan itu senantiasa terus menerus ila yaumil qiyamah. Baik. Terus menerus bergolak. Barakallahu fikum. peperangan itu. Innallaha qawiyyun aziz, sungguh Allah Subhanahu wa taala maha perkasa. Lagi maha agung. Barakallahu fikum. Coba perhatikan Allah Subhanahu wa taala mengatakan may yansurullaha wa rasulahu bil ghaib, innallaha qawiyyun aziz. Artinya yang kita lakukan ini dari membela agama Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kita sendiri. Baik. Barakallahu fikum. Untuk kita sendiri kemanfaatannya. Baik. Engkau jihad fisabilillah, engkau impakan hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala, engkau sampaikan ilmu, semuanya untuk dirimu sendiri kemanfaatannya, kebaikannya. Baik. Innallaha qawiyyun aziz. Allah maha perkasa, maha kuat. Barakallahu alaikum. Sungguh sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan orang-orang yang menentangnya, karena manusia ini sangat lemah. Barakallahu alaikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah." Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengazab manusia ini setiap mereka berlaku dosa maksiat, maka tidak akan ada yang tertinggal di atas muka bumi. Barakallahu alaikum. La haula wa quwwata illa billah. Baik. Allah mampu menghancurkan. Tapi di sana disyariatkan al-jihad fi sabilillah, ad-da'wa ila Allah dan seterusnya. Baik. Dari sekian banyak bentuk-bentuk syariat. Baik. Bentuk-bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walaqad arsalna Nuha wa Ibrahim wa ja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab. Sungguh kami telah mengutus rasul kami Nuh alaihi salatu wassalam. Demikian juga Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Baik. Ke kaumnya, wajah Nabi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab, dan kami jadikan pada keturunan dua nabi ini, dua rasul ini, an-nubuwwata wal kitab, kenabian dan kitab. Barakallahu fikum. Baik, kenabian dan kitab. Masyaallah. Nabi-nabi banyak. Barakallahu fikum. Dari keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam dan dari keturunan Ibrahim alaihi salatu wasalam. Faminhum muhtadi wa katsiru minhum fasiqun. Di antara mereka ada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk, dan banyak pula di antara mereka yang fasik, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik. Senantiasa kita tafakkur tentang diri kita. Betapa banyak orang-orang di dekat kebenaran tidak mendapatkan kebenaran. Baik. Apakah barakallahu fikum dari sisi kekeluargaan atau tempat dan wilayah, Banyak orang yang kerabat dengan Nabi tidak mengikuti petunjuk Nabi itu. Banyak orang lain satu wilayah dengan Nabi, satu daerah dengan Nabi, tapi tidak mengikuti Nabi itu. Justru orang-orang jauh dari negeri yang jauh yang datang membela Nabi, melindungi Nabi. Tengok Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau berdakwah 13 tahun di kota Makkah. Dari kerabat beliau justru ada yang menjadi penentang, dan bukan orang lain, paman beliau sendiri. La haula wa quwwata illa billah. Dan orang-orang Makkah, kebanyakan di antara mereka enggan untuk mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru kerabat jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dari kota Madinah. Dari kota Madinah jauh. Masya Allah. Mereka justru yang lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan al-ansaru syi'ari wan nasu disari. Orang-orang Ansar itu adalah pakaian dalamku yang bersentuhan langsung dengan kulitku. Dan adapun orang yang lain itu pakaian luarku. Ini menunjukkan tentang kedekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Ansar. Barakallahu fiikum. Dan Allah memilihkan untuk Rasulnya Madinah, kota orang Ansar, sebagai tempat tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal dunia. Masya Allah. Mangkabah yang sangat banyak diraih oleh orang-orang Ansar. Baik. Oleh karena itu ketika Al-Abbas mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaiat oleh orang-orang Ansar, orang Yatsrib, waktu itu pada masanya masih bernama Yatsrib. Al-Abbas mengatakan, wahai orang-orang Yatsrib, ketahuilah bahwa sesungguhnya yang kalian lakukan ini adalah perkara besar. Konsekuensinya pun besar. Baik. Kalau memang kalian tidak mampu mengembannya, maka jangan kalian pengen pegang dari sekarang ini. Kalian ngaku-ngaku mau membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum. Membaiatnya. Barakallahu fiikum. Dari sekarang memang lepaskan dia. Karena kalian akan mempertaruhkan nyawa kalian, keluarga kalian, harta kalian dalam membela orang ini. Dari sekarang memang lepaskan kalau kalian tidak mampu untuk mengembannya. Barakallahu fiik. La haula wa quwwata illa billah. Maka kita yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mensyukuri dengan sebesar-besar kesyukuran. Jangan dianggap remeh, dianggap enteng nikmat hidayah ini. Barakallahu fikum. Sehingga kita biarkan begitu saja. Lah, mestinya kita pupuk hidayah ini. Barakallahu fikum. Kita syukuri hidayah ini. Karena begitu banyak orang-orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba tengok di sekitar kita. Betapa banyaknya orang-orang yang tidak peduli dengan agamanya. Baik. Tidak peduli dengan ibadahnya. Wallahul musta'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faminhum muhtadin wa katsirum minhum fasiqun." Ada di antara mereka yang mendapat petunjuk, ada juga yang fasik, tidak mau taat. Barakallahu fikum. Tidak mau taat. Dan ini sudah menjadi sunnatullah bahwa Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Baik. Dan itu menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kekayaan, bukan karena kesukuan, bukan karena ketampanan, bukan karena kekayaan, la. Tapi memang hidayah adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Barakallahu fikum. Allah sesatkan siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah beri petunjuk siapa saja yang Allah kehendaki. Maka yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga baik-baik petunjuk itu. Baik. Karena boleh jadi ada orang yang diberi petunjuk, setelah itu dia lepaskan petunjuk itu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Watlu 'alaihim naba' alladhi atainahu ayatina fansarakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'aha. Famathaluhu kamathal al-kalb in tahmil 'alayhi yalhath aw tatruku yalhath." Ini perumpamaan yang Allah berikan tentang orang yang dulunya mendapat petunjuk, kemudian dia lepas petunjuk itu. Dia lebih mau, lebih rela untuk mengikuti hawa nafsunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kita petunjuknya dan tetap bersama kita petunjuk itu. Kita bawa sampai mati. Barakallahu fikum. Walaqad arsalna Nuha wa Ibrahim wa ja'alna fi dhurriyyatihim في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتدي وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا. Gonjang ganjing terus menerus, barakallahu fikum, pengusung kebatilan dan pengusung al-haq, pengusung kebenaran, barakallahu fikum. Di setiap waktu, di setiap generasi, setiap umat. Tsumma qafaina ala atharihim bi rusulina wa qafaina bi Isa bin Maryam. Baik, kemudian kami mengutus setelah itu, setelah Nabiul Nuh, setelah Nabiul Ibrahim alaihi salatu wassalam, kami utus dengan al-bayyinat, kami pun utus Isa bin Maryam. Kami berikan kepadanya kitab Al-Injil. Dan kami jadikan di hati orang-orang yang mengikutinya, mengikuti di dalam agamanya, di atas agamanya, rasa kelembutan. Wajalna fi qulubil ladzina ittaba'u ra'fatan wa rahmah. Kami jadikan di hati orang-orang yang mengikutinya di atas kebenaran ini, cinta dan kasih sayang. Mereka dengan itu saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Warahbaniyatan ibtada'uha. Dada pun mereka melakukan rohbaniyah. Taib. Kerahiban. Barakallahu bikum. Menyendiri, tidak nikah. Taib. Tidak bergaul dengan orang. Mereka membangun bangunan-bangunan untuk mereka beribadah seorang diri di tempat itu. Ini rahbaniyah. Ibtada'uha, mereka sendiri yang melakukannya, mengadakannya. Maka tabna alaihi. Kami tidak perintahkan mereka, tidak mewajibkan mereka melakukan itu. Jadi, maka tabna alaihim, kami tidak mewajibkan illa ibtigha'a ridwanillah, kecuali mereka sendiri yang mewajibkan atas diri mereka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mereka menginginkan dari perlakuan mereka itu ya kebid'ahan, dan ini juga alasan yang dilakukan oleh orang, ini juga alasan yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan kebid'ahan di dalam agama Islam ini. Barakallahu fikum. Mereka mengatakan ma nuridu illal khair, kami tidak menginginkan dari ini kecuali kebaikan. Maka kita katakan agama ini sudah sangat jelas. Barakallahu fikum. Sangat terang. Untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah tunjukkan jalan-jalannya apa. Kalau mereka mengatakan, "Oh, kita ini pengen untuk mensucikan diri dengan amalan ini." Allah sudah memberitahukan ibadah-ibadah yang bisa mensucikan diri seseorang. Barakallahu fikum. Anda kotor dengan maksiat dan dosa. Maka untuk mensucikan diri Anda, ya Anda harus melakukan apa yang menjadi petunjuk Allah, bagaimana Anda mensucikan diri. Yaitu taubah ilallahi subhanahu wa ta'ala wal istighfar taib wal amalus salih. Ini semuanya penghancur-penghancur dosa. Barakallahu fikum. Yang dengannya Anda disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Musibah-musibah yang menimpa kemudian Anda sabar, itu juga sebagai sesuatu yang bisa mensucikan orang dari dosa-dosanya. Bukan dengan melakukan semedi, bertapa, atau ritual-ritual keagamaan yang mereka anggap itu bisa mensucikan diri. Lah, bukan begitu modelnya. Masya Allah. Baik. Silakan Anda bangun malam di kesendirian melakukan sholat tahajud. Munajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah perkara-perkara yang akan membuat Anda suci bersih. Istighfar senantiasa. Baik. Warahbaniyatan ibtada'uha, kerahiban yang mereka lakukan sendiri yang Allah tidak wajibkan atas mereka. Mereka lakukan itu dengan alasan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Fama ra'awha haqqa ri'ayatiha, itu pun mereka tidak menjalankan sebagaimana mestinya. Barakallahu bikum. Fa'atina alladziina amanu minhum ajrahum wa katsirun minhum fasiqun. Baik. Maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya menjalankan sunnah-sunnahnya sesuai dengan kadar keimanan dan amal saleh masing-masingnya. Wa katsirum minhum fasikun, dan kebanyakan di antara mereka yang fasik, yang keluar dari ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ingat, Kata-kata di sini fa'atina alladziina aamanu minhum ajrahum, itu di zaman kerasulan dan kenabian Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Ketika syariat yang diajarkan oleh Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam itu berlaku, sebelum diturunkannya Al-Quran dan diutusnya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, barakallahu fikum, berlaku itu orang yang beriman dan beramal saleh di antara mereka, maka masuk surga, barakallahu fikum. Adapun setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunnya Al-Quran, maka syariat-syariat yang terdahulu sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya harus mengimani Nabiullah Muhammad sebagai nabi terakhir, rasul terakhir, dan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Siapa yang tidak mengakuinya, maka dia dicap kafir, barakallahu fikum. Dan dari sejak itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi musyrikin, memerangi kufar, memerangi orang Nasrani, memerangi orang Yahudi, barakallahu fikum. Wallahu musta'an. Dan dicap mereka sebagai orang-orang kufar. Ilahuna subhanahu wa ta'ala.